Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man sara ala nahji ila midin. Pemirsa Roja TV dan pendengar di Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta pendengar dan juga pemirsa TV Suara TV dan juga para pemirsa dan pendengar radio-radio yang ikut merilai bergabung bersama kita di pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada antum semua, diberi berkah dalam segala usaha, umur dan pekerjaan antum, dan juga dimudahkan oleh Allah SWT untuk senantiasa meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, utamanya adalah menuntut ilmu asyari. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, kita dianjurkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak mengucapkan selawat dan salam. Semoga dengan itu hidup kita menjadi bahagia berkah dan juga berhak mendapatkan, dan kita berharap untuk mendapatkan syafaat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, atau lebih tepatnya adalah bicara tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, berbagai faedah ilmiah serta inspirasi-inspirasi ilmiah, ya, baik yang berhubungan dengan keimanan pun amal ibadah dalam sejarah Khulafaur Rasyidin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk membahasnya dan memudahkan kita untuk memahaminya, apa-apa yang kita akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang, ya, pertama adalah biografi khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, mulai dari nama dan kabilah beliau, keluarga beliau, dan juga kita telah menyebutkan tentang sejarah beliau, bagaimana prosesnya beliau masuk Islam, ya, ceritanya bisa masuk Islam, dan juga kita telah membahas tentang sekilas bagaimana beliau, peristiwa atau kisah beliau berhijrah ke Madinah Nabawiyah, ya. Dan pada kesempatan mulia ini kita akan melihat sekilas tentang keutamaan kemuliaan beliau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, maupun diakui oleh para sahabat dalam ungkapan-ungkapan mereka dalam memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang telah sering kita jelaskan, bahwa tujuan kita membahas ini adalah agar menambah kecintaan kita kepada para sahabat Rasulullah SAW dan menjadikan kita orang-orang yang termotivasi dan inspirasi melihat bagaimana kesungguhan mereka di dalam beriman, menjalankan ajaran Islam, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, serta sabar dalam menghadapi segala tantangan rintangan di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta pendengar yang dimuliakan Allah, kita akan membahas sekilas saja tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab melalui hadis-hadis yang sahih. Dan kita tidak akan mengulang beberapa hadis yang telah kita bahas dan kita jelaskan menyebutkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di mana dalam beberapa hadis sebelumnya kita telah membahas pula keutamaan-keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu, yang di dalamnya terdapat juga keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ataupun Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Maka kita demi menghemat waktu dan juga tidak mengulang materi ini terlalu sering, mungkin juga akan membosankan antum, ya. Kita akan melihat yaitu hadis-hadis yang belum kita sebutkan sebelumnya saat membahas tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu juga disebutkan tentang keutamaan Umar radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, dalam sahih mereka, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, melalui sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan, ya, dalam mimpinya beliau mengatakan, baina ana naimun, ketika beliau menyebutkan ketika saya sedang tidur, ra'aituni fil jannati, aku melihat berada di dalam surga. Beliau melihat bahwa beliau berada dalam surga. Jadi ini kisah Rasulullah SAW melihat di dalam mimpi beliau bahwa beliau berada di dalam surga. Dan kita ketahui bahwa setelah kita bahas juga dan beberapa majlis kita yang lalu, bahwa mimpi para nabi adalah merupakan yaitu salah satu bentuk penyampaian wahyu Allah kepada para anbiya. Ya, bahwa mimpi para nabi adalah kenyataan dan itu adalah merupakan kebenaran, ya, tidak seperti bagaimana orang-orang selain para nabi. Ya, bahwa ru'yatul anbiya itu adalah merupakan salah satu mukjizat dan merupakan salah satu media Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepada para anbiya, yaitu ru'yatul anbiya. Nah, di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika saya sedang tidur, kata beliau, saya melihat berada di dalam surga. Fa idza imra'atun tawaddat, ya, fa idza imra'atun tatawaddaa, tatawaddau ila janibi qasrin. Ketika itu kata beliau, saya melihat seorang perempuan sedang berwudu di dekat atau di pinggir istana. Jadi menggambarkan kepada kita suasananya sebuah istana, di situ ada sungai yang mengalir. Kemudian beliau melihat seorang wanita yang sedang berwudu di situ. Faqultu liman hadzal qasr? Lalu Rasulullah SAW bertanya, ima kepada bisa lo kepada wanita tersebut, ini mafulun bi-nya tidak disebutkan, ya. Ini istana milik siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu li Umar. Ya, ini berarti malaikat, ya, menjawab, ini adalah milik Umar bin Khattab. Fa dzakartu ghairataka. Jadi ini Rasulullah menceritakan kepada Umar juga, ya. Lalu aku ingat bahwa engkau adalah orang yang sangat cemburu, wahai Umar. Wallaitu mudbira. Lalu aku pergi menjauhi istana itu karena, ya, di antara suatu adab, ya, tentu kita harus minta izin ke rumah seorang saudara kita, mungkin dia cemburu atau Rasulullah tidak, jangan-jangan ada perasaan tidak enak. Begitulah kata Rasulullah SAW, saat Rasulullah mengada dekat kasarnya atau dekat istananya Umar. Babaka Umar. Ketika itu Umar bin Khattab menangis. Tentu kita merasakan kenapa Umar kata menangis adalah karena begitu kabar gembira yang digambarkan Rasulullah SAW, di mana beliau telah disediakan sebuah istana oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surga. Tentu kebahagiaan ini adalah, tentu menangisnya beliau adalah merupakan air mata bahagia. Ya, bagaimana seseorang tidak akan sangat berbahagia ketika digambarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia telah punya sebuah istana di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah dari hadis ini adalah menunjukkan, didukung oleh riwayat-riwayat lain di mana Rasul kita sebelumnya kita telah menyebutkan menjamin 10 orang sahabat untuk masuk surga. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini senada dan semakna dengan hadis yang lainnya, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Zubair fil jannah, Thalhah fil jannah, ada 10 orang sahabat. Nah, ini gambaran tentang keutamaan Umar di mana dia adalah menunjukkan sudah punya istana di surga. Artinya dia adalah telah pasti masuk surga. Pasti, karena ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu keutamaan menunjukkan bahwa dia tidak akan menjadi ahli neraka karena dia sudah punya tempat di surga. Termasuk dari hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, ini salah satu keutamaan Umar bin Khattab bahwa dia adalah calon penghuni surga yang sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW dan digambarkan oleh Allah SWT dalam mimpi Rasulullah SAW. Ya, di mana Rasulullah SAW telah melihat dalam mimpinya istana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa kita menjelaskan masalah ini? Jangan sampai kita termakan dengan opini dan isu serta berbagai pemahaman yang berusaha menjelek-jelekan, mengkafirkan, dan menuduh Umar bin Khattab dengan tuduhan-tuduhan yang kecil sebagaimana kebiasaan kaum Syiah Rafidhah. Jika orang menuduh beliau sebagai orang yang kafir, murtad dari Islam, maka dia telah mendustakan kabar-kabar yang akan kita sebutkan maupun yang telah kita sebutkan tentang keutamaan Amir Mu'minin yang Allah katakan atau Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah penghuni surga. Maka otomatis orang ini menolak berita-berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berita-berita tidak akan ada dihapus, karena kalau berita itu ada mansukh, berarti yang mengucapkannya adalah dusta. Sedangkan Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah SWT tentang hal yang gaib, apa yang akan terjadi di akhir kelak, di antaranya adalah tentang, secara khusus tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau adalah calon penghuni surga, dan beliau telah memiliki sebuah istana di dalam surga. Di dalam hadis ini juga terdapat bentuk bahwa surga itu telah ada, dan bahkan setiap orang ya yang bertasbih, ya, yang memacakan hauqala, dia menanam pohon di surga. Dia telah menyiapkan kehidupannya di surga, menyiapkan bangunan untuk tempat tinggalnya, istananya di surga. Seperti keutamaan orang yang bangun masjid dan lain-lainnya. Ini berapa faedah dari hadis ini? Pertama adalah bahwa kita katakan tadi mimpi Allah memberitahu melalui mimpi kepada Rabbinya Muhammad SAW tentang keutamaan Umar bin Khattab, di mana Rasulullah SAW telah melihat istana Umar bin Khattab di surga. Faedahnya juga menunjukkan bahwa Umar bin Khattab adalah dijamin masuk surga, ya. Kemudian juga bagaimana tawadhu'nya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Akhir hadisnya dia mengatakan, setelah dia mendengar itu Umar bin Khattab menangis, dan dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, alaika agharu ya Rasulullah, ya, maksudnya adalah pantaskah aku, tidak mungkin aku akan cemburu kepada engkau wahai Rasulullah. Maksudnya mendekati istanaku itu aku tidak akan merasa cemburu ya Rasulullah, karena engkau mendekati istanaku. Ya, di sini juga terdapat faedah bagaimana adab seorang saudara kepada temannya, ya, teman dengan teman, menjaga perasaan, di mana Rasulullah SAW menjauhi pasal itu, jangan sampai mengganggu perasaan saudaranya yang dia tahu, mungkin dia tahu bahwa Umar bin Khattab itu orangnya adalah cemburuan, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fawallaitu mudbiran, maka aku cepat menjauhi istana yang kulihat itu, karena kata Rasulullah SAW, aku ingat bahwa engkau itu orang yang sangat cemburu wahai Umar. Dalam faedah dari hadis ini juga bisyarah Rasulullah SAW menggambarkan kepada Umar bin Khattab, ya, tentu hal ini untuk menjamin kepada seseorang yang sudah tidak mungkin dia itu menjadi sombong dari kabar itu. Karena Umar bin Khattab setelah mendengarkan hadis-hadis ini namanya berleha-leha saja, tidak beramal lagi, kan saya sudah punya istana di surga. Justru dia, para sahabat secara umum maupun Umar bin Khattab, Abu Bakar dan lainnya, mereka ketika diberi keutamaan-keutamaan itu bukanlah mereka merasa sudah baik, ya, tazkiyatun nafs, merasa suci, atau sudah merasa tidak akan perlu lagi beribadah, tidak. Nah, ini apabila faedah ini disampaikan kepada seorang untuk memuji, menyebutkan keutamanya, dibolehkan apabila kita tahu orang itu tidak akan terpengaruh dengan hal itu. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan hal itu, dan bahkan Umar bin Khattab sendiri melihatkan tawadhu'annya, dia tidak pernah ketika umpamanya berdiskusi dengan, bagaimana kita tahu bahwa Umar bin Khattab banyak berbeda pendapat dengan beberapa orang sahabat, ya, dia tidak katakan kamu tidak mau menerima pendapat saya, bukankah Rasulullah telah mengatakan saya ini sebagai orang calon penghuni surga? Tidak, ya. Nah, ini juga faedah lain dari hadis yang mulia ini. Kemudian juga kita sering juga sebutkan di mana bahwa kemuliaan-kemuliaan itu tidak dijadikannya sebagai proyek untuk meraih keuntungan duniawi. Berbeda dengan orang-orang sekarang, dia merekayasa mimpi-mimpi, dia melihat bertemu Nabi, melihat begini dan begitu, lalu dia katakan, lalu mengajak orang untuk meminta berkah kepada dia, memantra air putih, ya, mengobat orang dan segala macamnya. Mengetahui hal-hal yang gaib dan segala macamnya. Ini tidak pernah terjadi kepada para sahabat yang mereka selalu yang diberitahu oleh Rasulullah SAW akan menjadi penghuni surga, dan bahkan mereka tidak pernah menawarkan diri mereka, kalau ada orang sakit, mari saya mantra kamu, mari saya doain kamu. Mereka tidak pernah mengatakan hal demikian, ya. Mereka tetap, ya, tidak terpengaruh dengan kabar-kabar gembira itu dalam meninggalkan amal mereka. Mereka tetap rajin beribadah. Ketika mereka dikritik juga tidak pernah mengatakan saya ini ahli surga, kamu pantas mengkritik saya. Tidak pernah demikian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ini faedah yang di antara beberapa faedah yang dapat kita lihat dari hadis yang mulia ini. Baik, lanjutkan hadis yang kedua adalah hadis ini yang kita pilih ini kita sebutkan adalah yang disebutkan oleh Imam Suyuti dan kitabnya Tarikh Khulafa. Jadi ini kita ambil dari kitab Imam Suyuti dalam kitab beliau Tarikh Khulafa Ar-Rasyidin. Tarikh Khulafa. Hadis yang kedua beliau sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga dari Ibni Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana na'imun syaribtu ya'ni labana. Ini juga Rasulullah SAW melihat dalam mimpi. Rasulullah menceritakan ketika saya sedang tidur, ya, syaribtu ya'ni labana hatta anzur ila ray yajri fi azfari. Ya, kata Rasulullah SAW, akan aku minum dalam mimpi itu, yaitu disebutkan ya'ni laban, tafsir dari rawi yaitu minum susu, ya, hatta azra ilari yajri fi azfari, sampai aku melihat bagaimana kepuasan dahagaku itu sampai kepada ujung kukuku gitu, merasa kehilangan haus beliau dan bahkan merasa sampai ke ujung kuku kepuasan beliau meminum susu itu. Summa nawaltuhu Umara, kemudian kata Rasulullah, setelah itu aku berikan ke Umar. Jadi Rasulullah SAW menawarkan minum susu itu untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qalu fama awaltahu ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa takwil dari mimpimu tersebut ya Rasulullah? Kemudian engkau berikan kepada Umar. Apa maksud takwil mimpi itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa takwil makna mimpi itu ya Rasulullah? Qala al-ilma. Kata Rasulullah adalah ilmu. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW mendapat ilmu, kemudian beliau mengajarkan kepada Umar bin Khattab, ya. Nah, setelah beliau mendapatkan ilmu dari Allah SWT, lalu ta'wil apa yang beliau berikan kepada Umar itu minum di suhu, artinya adalah mendapat ilmu, ya. Maka Rasulullah SAW menta'wilkan ketika ditanya oleh sahabat bahwa ta'wilnya adalah memberikan ilmu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan kedalaman ilmu Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka nanti akan datang beberapa faedah-faedah lain dari keutamaan beliau, di mana beliau, ya, pendapat-pendapat beliau itu banyak kecocokan dengan wahyu yang diturunkan Allah. Ya, maka beliau menyebutkan faktu Rabbi fisalas. Aku, ya, tepat dalam berpendapat sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan beberapa hal itu. Nah, ketinggian ilmu Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, di sini mungkin utamaan ilmu beliau. Bahkan Rasulullah SAW ini sudah dua kali bermimpi menceritakan tentang apa? Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang Allah gambarkan kepada Rasulullah SAW melalui mimpinya. Nah, ini mimpi yang kedua. Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat bahwa beliau melihat dalam mimpi beliau minum, kemudian beliau minum itu beliau tawarkan ke Umar bin Khattab. Dan sahabat bertanya, apa takwil dari mimpi tersebut adalah ilmu? Ini menunjukkan ketinggian ilmu Khattab dan salah satu dari keutamaannya. Ini mana? Tadi kita jelaskan betapa banyak pendapat-pendapat Khattab, ataupun begitu banyak pendapat Khattab yang sangat sedidun, artinya benar, tepat, ya. Kemudian riwayat berikutnya adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, dia mengatakan, ini riwayat juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Baik, sebelum kita masuk hadis ini, dan sebelum juga ada takwil dari mimpi itu telah jelas ditakwil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kalau kita bicara masalah takwil mimpi, kalau mimpi anbiya itu hakun, ya, dijamin kebenarannya. Adapun mimpi orang selain para nabi, bila mimpi-mimpi itu, ya, kita bicara sedikit hukum mimpi, bila mimpi-mimpi itu sesuai dengan aturan agama, dengan anjuran sunnah, maka itu merupakan istibsyar, kabar gembira, tapi bukan menjadi dalil yang utama. Oleh sebab itu, jika ada orang bermimpi, dia mendapat mimpi umpamanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, tara begitu, atau melihat salah seorang ulama dalam mimpi, lalu dia berpesan, rajinlah kamu salat berjamaah. Nah, itu mimpinya benar, ya, kita katakan hakun. Tapi dinilai kebenarannya bukan dengan tersendiri dari mimpi, karena memang perintah itu merupakan istibsyar, kabar gembira yang didukung oleh dalil yang sahih. Bila ada orang bermimpi melihat orang seorang ulama, seorang wali atau apa dalam mimpinya, lalu dia katakan, kamu adalah orang yang sudah lepas dari perintah-perintah agama, karena kamu sudah sampai pada tingkat hakikat umpamanya. Nah, ini jelas mimpi dari setan, bukan dari orang alim ini. Ya, ini mimpi karena mengajak kepada perbuatan yang kufur, perbuatan yang menyalahi aturan agama. Taib. Kalau ada pula orang bermimpi dengan masalah membawa ajaran-ajaran, dia dalam mimpi diajarkan sholat begini aja begitu, maka itu pun tidak menjadi dasar, karena wahyu dengan wafatnya Rasulullah SAW telah terputus. Adapun mimpi-mimpi, apapun mimpinya, selama tidak didukung oleh dalil-dalil dari sunnah, ya, maka itu tidak bisa kita terima. Seperti mengatakan, orang mempunyai mengatakan, saya diajarkan oleh Rasulullah SAW zikir setelah sholat begini, berbeda dengan zikir-zikir yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang membacanya, dia akan lepas dari kubur, umpamanya. Atau barang siapa yang membacanya, sungguh dia sama dan mengkhatamkan Al-Quran 70 ribu kali, umpamanya. Dia mendapat sebuah selawat dan lainnya. Maka ini tidak perlu digubris dan tidak perlu dipatikan. Ini mimpi-mimpi yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Sebenarnya dijelaskan oleh para ulama-ulama, muhadisin, ya, seperti Ibnu Salah dalam mukaddimahnya, dan juga menjelaskan beberapa ulama-ulama lain tentang hukum menerima riwayat orang yang mimpi. Baik. Hadis berikutnya tadi kita sebutkan juga masih hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Imam Muslim melalui sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bai'ana na'imun." Masih kisah mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya sedang tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu an-nasa 'uridu 'alayya wa 'alaihim qumusun." Dalam mimpi aku melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia berdatangan menghadapku. Ya, aku melihat, ya, mereka itu memakai itu kamis, itu baju. Ya. Faminha ma yabluhu sadi, ada di antara mereka yang bajunya dalam sampai dadanya, ya. Kemudian waminha ma yabluhu duna dzalik, ada yang lebih rendah, ya, berbeda-beda ukuran dari baju yang mereka pakai. Wa ulla alayya Umar wa alayhi qamisun yajurruhu, tapi lalu aku, ketika Umar datang menghadapku dalam mimpi itu, dilihat Rasulullah SAW melihat Umar itu memakai baju yang sangat dalam dan panjang. Yajurruhu, yaitu yang lebar dan bahkan diangkat oleh Umar itu bajunya. Yajurruhu, yaitu panjang sekali. Melebihi badannya. Kalau sahabat bertanya, "Fama awal tahu ya awal tahu ya?" Ini di sini sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fama awal tahu ya Rasulullah? Apa arti mimpinya? Apa ta'wil mimpi itu ya Rasulullah? Ta'wil mimpimu itu apa ya Rasulullah?" Qalu ad-dina, kata Rasul, adalah agama. Jadi ketika orang menghadap Rasulullah, maksud di sini ada Umar adalah orang yang paling besar, yang paling banyak, paling tinggi, ya, di sisi agama, dalam menjalankan agama. Orang yang paling banyak dalam mengikuti, dalam mengamalkan, atau disebut dengan nilai ketakwaannya dalam agama ini. Nah, ini menunjukkan dalam segi apa? Keutamaan Umar dari sisi kalau pertama tadi di sisi ilmu, kalau sekarang di sisi amal lah, ya, di mana Umar adalah sahabat yang juga termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Di mana kita ingat dalam sebuah kisah kita dengan Abu Bakar Siddiq anhu, kita pernah kisahkan ketika Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berinfak, ya, Abu Bakar membawa semua hartanya, Umar membawa separuh demi ingin menyayangi Abu Bakar Siddiq anhu. Dan berapa kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menyayangi Abu Bakar Siddiq, walau satu kali saja, tidak setiap kali, ya, tapi tidak pernah bisa mengalahkan, ya. Nah, ini menunjukkan betapa, dan Umar bin Khattab termasuk sahabat yang begitu rajin dan mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaannya. Dan tentu ini bantahan bagi orang-orang yang menuduh Umar murtad, ya, Umar fasik, segala macam. Rasulullah SAW menggambarkan betapa keluasan agamanya dan ketinggian agama Umar Khattab radhiyallahu dalam hadis ini. Hadis ini sebenarnya kita sampaikan tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Adalah mimpi ketiga yang dilihat Rasulullah SAW tentang Umar Khattab dalam tidur beliau. Baik. Berikutnya hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga dari Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi sebenarnya yang telah kita jelaskan tadi, hadis-hadis yang kita sebutkan adalah hadis-hadis yang memang khusus berhubungan dengan Umar bin Khattab saja ini. Adapun keutamaan dalam hadis-hadis yang tergabung antara Umar dan sahabat yang lain seperti yang sebelumnya telah kita jelaskan, Abu Bakar dan Umar, ya, maka hadis-hadis itu tidak kita bahas karena sudah berlalu. Taib, di sini Sa'd bin Waqqas menyebutkan sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW berkata, ya bin al-Khattab, wahai anak Khattab, ini Umar bin Khattab, waladhi nafsi biyadihi, Rasulullah SAW bersumpah dengan Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, malaqiyaka syaitanu salikan fajjan il qattu illa salaka fajjan ghaira fajjik. Nah, subhanallah, ini lihat keberanian Umar Khattab yang telah cepat kita jelaskan sedikit sebelumnya, ya, setan saja pun lari takut, ya. Malaqiyaka syaitan, tidaklah setan menemuimu, salikan fajjan, menemui sebuah jalan, sebuah lorong, ya, sebuah gang, ya, qattun, ya, sama sekali, ya, setiap maksudnya tidak pernah sekalipun setan menemuimu dalam sebuah lorong atau jalan, illa salaka pada ghaira fajjik, kecuali setan itu berpindah ke jalan yang lain, dia mencari jalan yang lain selain jalanmu, selain lorongmu, selain gang yang kamu lewati. Demikian setan takutnya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga menunjukkan tentang keutamaannya. Tentu ketakutan setan bukan dari sisi fisik, ya, kekuatan fisik saja, tapi kekuatan iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang membuat setan tadi menjadi takut dari Umar bin Khattab, sehingga apabila Umar bin Khattab lewat di sebuah jalan, di sebuah gang, sebuah lorong, ya, setan ketemu melihat Umar menempuh itu, maka setan mencari jalan yang lain, tidak berani berpapasan dengan Umar bin Khattab dalam sebuah jalan. Nah, ini keutamaan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga, dan salah satu faedah di sini menunjukkan keberaniannya Umar bin Khattab, sampai setan pun tidak berani, ya, berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taib, ya, ini keutamaan di mana Rasulullah SAW menjelaskan kepada Umar dan bersumpah demi dengan Allah, ya, tidaklah setan. Ini menunjukkan bahwa setan itu berarti berjalan juga, ya, di lorong-lorong, ya, dan setan itu berarti juga punya rasa takut. Ya. Qattu ini dalam, kalau kita bahas dalam bahasa, ada dua, ada berapa cara bacanya. Qattu, qattun, qattin, qatti, ya, ini dalam bahasa. Ini sama sekali gitu, tidak pernah setan sama sekali menjumpaimu, menempuh sebuah lorong, kecuali setan itu berpindah atau mencari, menempuh, ya, lorong yang lain selain lorongmu, hai Umar. Ini menjawab tentang itu ketakutan setan dari Umar bin Khattab, ya, dan juga keutamaan Umar bin Khattab dari sisi ketakwaan dan keimanannya, sehingga setan takut dengannya. Hal-hal seperti ini, keutamaan-keutamaan ini, ya, juga bisa sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah Imam Ahmad, seseorang yang, kalau nggak salah Imam Ahmad, ya, seseorang yang kemasukan jin, ya, hanya dibawakan sendal Imam Ahmad saja, jin itu keluar. Bayangkan, hanya dibawakan sendalnya saja, ya, jin itu keluar dari orang yang diganggunya itu. Nah, jadi di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan iman mampu menjauhkan kita dari gangguan dan godaan setan itu. Berikutnya, ini adalah hadis yang kelima dalam pembahasan kita pada kesempatan ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja ini, dari Abu Hurairah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu menceritakan laqad kana fi ma qablakum minal umam nasun muhaddatsun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah ada pada umat-umat sebelum kalian itu orang-orang yang dapat ilham. Nah, ilham. Fa in yakun fi ummati ahadun, jika terdapat di tengah umatku seseorang memiliki ilham itu atau diberi ilham, fa innahu Umar, sesungguhnya dia adalah Umar. Nah, ini menunjukkan bahwa Umar itu adalah yaitu sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sering mendapat ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilham itu ada, iya, yaitu suatu perasaan yang Allah tancapkan ke dalam hati seseorang tanpa ada keraguan untuk memilih sikap atau tindakan yang terdapat dalam terbesik dalam hatinya. Nah, ilham ini cara menilainya, karena dalam hadis maksud menyebutkan inna lil malaikati lammatun wa lis syaitan lammatun wa amma lammatul malaikati i'adu bil khair wa amma lammatul syaitan i'adu bil syar. Harus dibedakan antara bisikan setan dengan bisikan malaikat ataupun ilham, harus dibedakan itu. Bedanya apa, Ustaz? Sebenarnya juga telah kita jelaskan ketika kita menjelaskan tentang mimpi. Ukuran ilham atau firasat, ilham atau firasat, ya, itu pun bila ilham dan firasat itu tidak bertentangan dengan hukum agama, dengan dalil Al-Quran Sunnah, dengan akidah yang benar, akhlak yang benar, ya. Jangan pula ada orang mengaku, dia ini ngaku sebagai seorang wali, lalu dia mengatakan saya mendapat ilham bahwa Allah telah menikahkan kamu dengan saya, umpamanya. Dia bilang kepada seorang perempuan, dikatakan saya dapat ilham bahwa Allah telah menikahkan saya dengan kamu. Wah, aduh, ini kacau ya. Jangan percaya dengan ilham seperti itu. Atau dia mengatakan ilham, saya mendapat ilham, ya, bahwa kamu tidak perlu lagi sholat, umpamanya. Atau berbagai hal-hal lah, pokoknya intinya. Bila ilham itu bertentangan dengan akidah, ya, dengan ajaran agama kita, maka itu bukan ilham, tapi itu adalah bisikan setan. Sebenarnya yang kita sebutkan dari hadis yang dimaksud tadi, malaikat punya bisikan, juga setan punya bisikan. Bisikan malaikat yang adalah cirinya adalah mendorong kita untuk berbuat yang baik. Yang baik di sini sesuai dengan aturan agama. Ada bisikan setan adalah mendorong kita untuk melakukan hal yang buruk. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Di sini menunjukkan bahwa oleh sebab itu sering pendapat-pendapat Umar Khattab itu tepat, ya, sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah, adalah karena memang dia mulhamun, ya, secara dapat firasat ataupun ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini menunjukkan keutamaan beliau, tentu orang yang mendapat ilham, ya, tentu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ya, ini hadis-hadis sebetulnya banyak sekali, ya, kalau kita mau kupas dari hadis Tirmizi juga dari Ibnu Umar, dari anaknya Abdullah bin Umar ini, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah ja'al haqqa 'ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran itu melalui lisan Umar dan hatinya, ya, menancapkan, meletakkan kebenaran itu di atas lisannya Umar dan hatinya. Qala Ibn Umar, wa ma nazala bin nasi amrun qattun. Kemudian Umar menjelaskan, di mana tidaklah manusia menghadapi sebuah persoalan, faqalu, kemudian mereka mempunyai pendapat, wa qala Umar, illa nazal Qur'an ala nahima qala Umar. Kecuali Al-Qur'an turun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Umar. Ini salah satu indikasi yang tadi sebutkan ilhamkah, kemudian firasat ataupun Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya, menetapkan kebenaran di atas lisan Umar dan hatinya. Penafsiran jelas oleh Ibn Umar, tidaklah setiap perkara yang ketika manusia menghadapinya, ketika mereka berdiskusi, kemudian pendapat yang sering didukung oleh wahyu atau pendapat yang tepat sesuai dengan wahyu adalah pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang sahih juga dari diriwayatkan Imam Tirmizi dan Hakim dari Uqbah bin Amir, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab." Kalau seandainya masih ada nabi setelah aku, kata Rasulullah, tentulah dia adalah Umar bin Khattab. Ini suatu dalil menunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi belum berandaikan seandainya ada. Ini menunjukkan ketika belum mengatakan laukana, berarti itu karena tidak ada. Maka oleh sebab itu beliau kata, ini menunjukkan juga keutamaan Umar, ya, keutamaan Umar, ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu keutamaan-keutamaan itu, ya, sebenarnya kita katakan tadi, diraih bukan karena penampilan fisik semata, tapi karena kedekatan, ketakwaan, keimanan dan ilmu yang dimiliki oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu, dan tujuan kita menjelaskan ini adalah untuk menepis tuduhan-tuduhan yang datari orang-orang yang membenci para sahabat Rasulullah SAW. Ya, secara khusus adalah orang-orang Syiah Rafidah. Taib, masih banyak hadis-hadis yang lain. Kita berusaha mencari hadis-hadis yang secara khusus berhubungan dengan keutamaan Umar, dan itu diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, biar untuk sebagai saksi yang kita ingin menjelaskan bahwa keutamaan Umar itu adalah diakui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan dari ungkapan para Ali bin Abi Thalib ketika Abu Bakar saat hari Senin di hari sorenya beliau wafat, mengatakan dan memanggil memberitahu kepada para sahabat, sungguh beliau telah mengangkat seorang khalifah secara langsung setelah beliau nanti. Lalu Ali bertanya, kami tidak menerima kecuali apabila dia adalah Umar. Ini keutamaan, menunjukkan bahwa Ali mengakui orang yang pantas, yang layak menggantikan Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga keutamaan pujian Ali kepada Umar bin Khattab juga adalah ketika Umar bin Khattab mendengar desas-desus ketika beliau telah menjadi khalifah di Kufah. Beliau berpidato di depan rakyat beliau, di depan kaum muslimin, menyatakan man faddalani ala Abu Bakar wa Umar jallatuhu jaldal muftari. Kata Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengatakan aku lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia dengan cambuk seorang yang pembohong. Nah, ya, akan aku hukum dia sebagai seorang yang pembohong. Tapi kita lanjutkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mani' dalam musnadnya dari Ali bin Abi Thalib anhu, kunna ya ashabu Muhammadin la nasyuku anna sakinata tamtiku ala lisan Umar. Ini Ali radhiyallahu anhu mengatakan sendiri, kami para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah curiga, tidak pernah sangsi, tidak pernah ragu bahwa sakinah itu adalah tantiqu ala lisani Umar, yaitu keluar melalui ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Sebetulnya masih banyak ya keutamaan-keutamaan Umar, pujian-pujian para sahabat terhadap Umar ini. Salah satu hadis ada Umar disebutkan adalah yaitu ghalaqul fitnah, kunci fitnah. Kita ingat dalam sebuah hadis di mana Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat, man minkum ya sami amin Rasulullah SAW, siapa di antara kalian mendengar dari Rasulullah SAW, yaitu anil fitnah titamuju maujan, tentang fitnah yaitu bagaikan gelombang laut yang dahsyat. Lalu Hudzaifah menjawab, fitnah terajul fi ahli wa malihi tukafir salatul khams. Kata Abu Hudzaifah, ya, fitnah-fitnah yang dialami oleh seseorang dalam keluarganya atau hartanya itu akan terhapus dosanya, kata Hudzaifah, melalui dia melaksanakan salat yang lima waktu. Lalu Umar mengatakan, laisa an hadza as'aluk, bukan ini aku tanya, kata Umar, lakin al fitnah tutamu jumaujan. Lalu Hudzaifah, tapi fitnah yang dahsyat sekali, kata Umar Khattab. Lalu Hudzaifah menjawab, bainaka wa bainaha babun, kata Hudzaifah, ya amirul mu'minin, di antaramu dan fitnah itu ada pintu. Lalu Umar bertanya lagi, ayuksar bab am yuftah, apakah pintu itu dibuka secara paksa sampai rusak atau dibuka secara normal gitu. Bal yuksar, tetapi dirusak paksa, idzal la yuklak abadan, kalau begitu, kalau sudah rusak pintunya, berarti pintu tidak akan pernah tertutup lagi. Apa maksudnya? Jika fitnah itu terbuka, pintu fitnah, kemudian pintu sudah rusak, berarti fitnah ini sudah bisa dipadamkan lagi, tidak bisa ditutup lagi kalau pintunya sudah rusak. Itu maksudnya. Nah, lalu sahabat perawi hadis menyebutkan, apakah Umar tahu siapa pintu itu? Sebagian sahabat menyebut, iya, anahuwa, bahwa dia tahu sendiri bahwa pintu itu adalah dia. Kama ya'lamu layla minan nahar, sebenarnya dia tahunya beda antara malam dan siang. Nah, ini kisah keutamaan di mana Umar Khattab adalah sebagai pemegang kunci yang mampu menutup fitnah. Nah, akhirnya setelah beliau terbunuh, mulai dari semenjak beliau terbunuh sampai hari ini, umat Islam dirundung oleh bermacam fitnah, berganti bermacam-macam dan seterusnya. Nah, ini kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, dan oleh sebab itu dalam sebuah hadis makan oleh Bazzar, ya, dari Uda Mamnu Mat'un, dari dan dari Utsman Mat'un menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hadza ghalqul fitnah, ghalqul fitnah." Umar ini adalah penutup fitnah, kunci. Ya, menutupnya. Wa asyara bi yadi Umar, dia menunjuk Umar Khattab. "La yazalu bainakum wa bainal fitnah babun shadidul ghalq." Kata Rasulullah SAW, ya, akan senantiasa antara kalian dan antara fitnah pintu yang begitu kuat tertutup. Ma'asha hadza baina adhurikum. Selama ini masih berada di tengah-tengah kalian, masih hidup, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Baik, itu beberapa ungkapan ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita mencoba, ya, di antaranya ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu tentang penjelasan Imam Nawawi bahwa tafsiran di sini adalah tentang khilafah Abu Bakar dan Umar. Barangkali hadis ini pernah kita singgung waktu penjelasan tentang pemilihan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah dan dalil tentang yang mendukung bahwa susunan khalifah Khulafaur Rasyidin itu adalah seperti mana yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam sebuah mimpi beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah. Keduanya berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Baina ana naimun," ketika saya sedang tidur, "ra'aituni ala qalibin 'alaiha dalwun," aku melihat bahwa aku berada di dekat sumur dan di situ ada dalun, ada timba. "Fanaza'tu minha masyaallah," lalu aku mengambil air dengan timba itu dari sumur itu sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian diambil Abu Bakar, "Fanaza'a dhanuban aw dhanubain fi naz'ihi dha'fun wallahu yaghfir lahu." Kemudian Abu Bakar menimba dua timba, ya, tetapi dalam timbaannya Umar Bakar tersisanya sebentar sedikit. Karena memang ini masa khalifah Umar Abu Bakar Siddiq hanya 2 tahun setengah atau 2 tahun. Semaja Umar. Nah, kemudian baru datang Umar. Fastaqa, lalu dia mengambil air terhalat bi yadihi argharaban. Ya, penthalat, lalu sempat tergelincir, yaitu ember yang untuk ngambil air itu sedikit. Falam ara abqariya minan nasi yafri faryahu. Kata Rasulullah, aku tidak melihat orang yang sangat cekatan dalam menimba, yang sangat banyak dengan mengambil air dari sumur itu seperti Umar. Hatta rawanas, sampai manusia lain, ya, memanfaatkan air yang timba Umar, wadharu bi'aton, mereka hidup dengan sejahtera. Berkata Imam Nawawi dalam tahzibnya, mengatakan al ulama. Imam Nawawi mengatakan, para ulama berkata, hada isyaratun ila khilafati Abu Bakar wa Umar. Ini adalah isyarat dalam hadis ini tentang kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Wa kasratul futuh wa zuhur Islam fi zamani Umar. Ya. Dan ini juga menjelaskan tentang penaklukan-penaklukan dan kemuliaan Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, nanti kita akan cerita setelah kita menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan beliau, insyaallah jika Allah memberikan umur panjang kepada kita akan bahas pada kajian yang akan datang itu tentang apa saja kebijakan-kebijakan Abu Bakar Siddiq anhu ketika menjadi khalifah. Itu akan kita bahas nanti, ya, perjuangan beliau, jihad beliau, kemajuan-kemajuan dari sisi administrasi negara, ya, itu banyak sekali beliau lakukan ketika beliau menjadi khalifah. Taib. Dalam sebuah hadis isnadnya dihasankan oleh sebagian ulama dan juga Imam Suyuti di sini menyebutkan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Awsat dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, "Man abghada Umar faqad abghadani." Barang siapa yang membenci Umar, sungguh dia telah membenciku. "Wa man ahabba Umara faqad ahabbani." Barang siapa mencintai Umar, sungguh dia telah mencintaiku. "Wa inna Allah bahan bin nasi asyata arafa amatan." Di mana Allah membanggakan manusia pada sore hari Arafah, ya, secara umum. "Wa bahabi Umar khasah," dan membanggakan Umar secara khusus. "Wa inna ulam yab'asillahu nabiyan illa kana fi umati muhaddasun." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali di tengah umatnya terdapat orang-orang yang diberi ilham. "Wa in yakun fi ummati minhum ahadun," jika terdapat di tengah umatku ini salah seorang di antara mereka, "fahuwa Umar," maka dia adalah Umar. "Qalu ya Rasulullah kaifa muhaddasun," wahai Rasulullah, bagaimana seorang itu mendapat ilham? "Qala tatakallama al-malaikatu ala lisani. Ini malaikat bicara melalui lisannya. Isnaduhu hasan, isnad hadis ini kata Imam Syuuti adalah hasan. Nah, kemudian adapun ungkapan pujian-pujian para sahabat tentang Umar bin Khattab juga banyak sekali, ya. Sebelumnya sudah pernah kita sebutkan bagaimana Abu Bakar memuji Umar ketika ada orang meng-cross-check tentang pengangkatan Abu Umar sebagai khalifah setelah Abu Bakar oleh Abu Bakar Siddiq anhu. Ada yang mengatakan, ya Abu Bakar, bagaimana jawabanmu kepada Allah ketika engkau telah mengangkat Umar di tengah-tengah kami menjadi khalifah? Maka Abu Bakar menjawab, aqulu lahu, aku akan jawab, wallaitu alaihim khiyarahum. Khiyarahum. Aku telah mengangkat menjadi pemimpin, jadi khalifah, mereka orang terbaik antara mereka. Sebenarnya diwakilkan oleh Ibn Sa'ad. Ini sudah kita sebut sebelumnya. Abu Bakar Siddiq juga menyebutkan sebenarnya diwakilkan oleh Ibn Asakir, ya, ma ala dhahril ardi rajulun ahabu ilayya min Umar. Ya, tidak adalah di muka bumi ini seseorang yang setelah wafatnya Rasulullah SAW, maksudnya, ya aku lebih aku cintai daripada Umar. Ini perkataan Abu Bakar Siddiq anhu. Berkata Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini juga kita sebutkan perkataan Ali radhiyallahu anhu yang diwakilkan oleh Imam Tabrani juga dalam Mujamul Awsat. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, ini kenapa kita mementingkan hal ini untuk membungkam mulut-mulut orang Syiah Rafidhah yang mereka mengaku sebagai orang-orang yang mengakukan Ali, ternyata mereka itu adalah orang-orang yang tidak menggubris dan tidak sesuai pandangan keyakinan mereka dengan Ali radhiyallahu anhu. Idza dzikra as-salihun, kata Ali radhiyallahu anhu, apabila disebut orang-orang saleh, fayhala bi Umar, maka dia adalah Umar. Ya. Fayhala bi Umar. Ma kunna nab'ud anna sakinah tantiqu ala lisan Umar. Yang tadi sudah disebutkan, dan kami tidak pernah curiga ragu bahwa ketenangan sakinah adalah itu tertingkung, terucap melalui lisannya Umar. Ya. Masih banyak ya hadis-hadis ungkapan-ungkapan para sahabat tentang keutamaan Umar ini, ya, rubama atau barangkali apa yang kita sebutkan ini sangat apa namanya melihatkan, menjelaskan kepada kita bagaimana kemuliaan dan para sahabat itu, mereka adalah mengakui keutamaan apa yang ada di antara mereka, dan itu berdasarkan apa yang mereka lihat dari zahir amalan mereka dan kejujuran iman mereka, ya. Berkata Ali radhiyallahu anhu juga, ini kita sebutkan lagi perkataan Ali radhiyallahu anhu di kali yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak. Berkata Jabir radhiyallahu anhu, dakhala Aliun ala Umar wa huwa musajja. Jadi ketika Umar telah meninggal, Ali masuk, ya. Ali masuk menemui Umar ketika itu dia sudah di musajja, ditutup mayatnya. Faqala rahmatullah alaik, kata Ali radhiyallahu anhu kepada Umar, semoga Allah memberi rahmat kepada engkau. Ma min ahadin ahabu ilayya an alqallaha bima fi sahifatihi ba'da sahifati Nabi SAW min hadal musajja. Kata Ali radhiyallahu anhu, tidaklah seorang pun yang lebih aku cintai, aku menghadap Allah dengan membawa amalan, ya, seperti catatan, ya, setelah catatan Nabi SAW, seperti orang yang sedang diselimuti ini. Jadi menunjukkan keutamaan, dia ingin menghadap Allah seperti amalan Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu, begitu kira-kira. Ya, setelah tidaklah orang yang aku cintai setelah Rasulullah SAW, ya, aku ingin menghadap Allah dengan amalannya, catatan amalnya, membawa seperti catatan amal menghadap Allah sebagaimana orang yang sedang diselimuti ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah pujian dari apa namanya Ali radhiyallahu anhu terhadap Umar bin Khattab. Seandainya Umar bin Khattab itu adalah kafir murtad sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang yang mengaku memuliakan Ahlul Bait, bagaimana Ali mau akan menghadap Allah dengan sesuai dengan amalan dia? Ya. Apakah Ali akan, kalau dia murtad, tentu akan mungkin Ali mengatakan, tidaklah saya ingin menghadap Allah, saya cetakan catatan amal, ya, setelah Nabi SAW seperti orang senang silmun ini, itu catatan amalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taib. Banyak sih di sini sekali riwayat yang memang dinukil oleh Imam Suyuti dari para ulama-ulama muhaddisin, ya, yang tidak akan mungkin kita sebutkan secara keseluruhan, karena waktu membatasi kita. Barangkali apa-apa yang telah kita bahas tadi menunjukkan pada kita rasa cinta kita, karena mencintai seorang solihin itu adalah bagian dari keimanan kita. Yang mencintai Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan bagian dari aqidatul bara wal al bala wal wara, ya bara ya. Baik. Ini juga berkata Sufyan Tsauri, ini dari kalangan para tabi'in, ya. Man za'ama anna Aliyan kana haqqu bil wilayah min Abi Bakar wa Umar faqad khatta'a Abu Bakar wa Umar wal Muhajirin wal Anshar. Kata Sufyan Tsauri, barang siapa yang mengira bahwa Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah ya dari Abu Bakar dan Umar, sungguh dia telah menyalahkan Abu Bakar dan Umar dan kaum Muhajirin dan Anshar. Karena itu adalah sepakatan kaum Muhajirin dan Anshar. Waqala Syarik bin Abdullah, ini juga kalangan para tabi'in, laisa yuqaddim Aliyan ala Abu Bakar wa Umar ahadun fihi khair. Tidaklah seseorang yang mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar yang dia itu ada kebaikan pada dirinya. Jadi maksudnya orang-orang ini barangkali adalah tujuannya kepada orang-orang yang didengar oleh mereka mencela Abu Bakar dan Umar, mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar, maka orang-orang demikian tidak ada nilai kebaikan padanya, kata Syarik bin Abdullah. Waqala Abu Usama, tadruna man Abu Bakar wa Umar? Huma Abul Islam wa ummuhu. Ya, Abu Usama mengatakan, tahukah kalian siapa itu Abu Bakar Umar? Dia adalah Abul Islam, ya, ayah Islam dan ibunya. Waqala Ja'far Sadiq, ini salah seorang ulama al-bait yang dibesarkan, yang diagungkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Apa kata Ja'far Sadiq, sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Ibn Asakir dalam tarikh kitab beliau tarikh Dimashq, ya. Apa kata Ja'far Sadiq? Ana bari'un mimman dzakara Abu Bakar wa Umar bila illa bi khairin. Aku berlepas diri dari orang-orang yang menyebut Abu Bakar dan Umar kecuali dengan kebaikan. Ya, maksudnya bahwa Ja'far Sadiq berlepas diri dari orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Taib. Masih banyak sebetulnya, ya. Hal-hal yang ingin kita jelaskan di sini, terutama tentang keutamaan-keutamaan beliau. Di antara tadi yang kita sebutkan, beliau di mana Mujahid menyebutkan kana Umar yara ra'ya fa yanzilu bihil Quran. Apabila Umar punya suatu pendapat, lalu wahyu turun sesuai dengan pendapatnya. Artinya sesuai dengan pendapat Umar, wahyu turun. Artinya pendapat Umar tepat sesuai dengan apa yang dengan wahyu. Kemudian di antara ini adalah hadis yang dikutip oleh Bukhari Muslim. Kata Umar bin Khattab, wafaqtu Rabbi fi salas. Aku tepat memberikan sebuah pendapat sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qultu ya Rasulullah. Ini usulan pertama, wahai Rasulullah, la takhafna maqam Ibrahim sallam. Ketika Rasulullah sempat tawaf di Ka'bah, Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita salat di belakang makam Ibrahim, menjadikan di belakang Ibrahim sebagai salat. Maka turunlah firman Allah SWT, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, tepat dengan itu ayat turun, Allah memerintahkan, jadikanlah dari makam Ibrahim itu sebagai tempat salat, di mana kalau kita sudah tawaf tujuh keliling, kita salat di dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Ini pertamanya adalah sesuai dengan usulan dari Umar bin Khattab pada Rasulullah SAW, dan turun wahyu sesuai dengan usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qultu, ini yang kedua, ya Rasulullah, yadkhu ala nisaika albirru wal fajir, wahai Rasulullah, ya, yang masuk ke rumahmu menemui istrimu itu kadang-kadang ada orang yang baik, ada orang yang buruk, ya. Falau amartahunna, ya, ihtajibna, bagaimana kalau seandainya istri-istrimu itu disuruh berhijab, menghijab maksud menutup, ya, dirinya. Panazal ayatul hijab, maka turunlah ayatul hijab. Ya, wa istama'an nisa an-nabi sallallahu alaihi fi ghairah. Wa istama'an nisa an-nabi sallallahu alaihi fi ghairah fa qultu asa rabbahu in talaquna yubdilu khairan minhunna manat kadzalika. Kemudian juga kisah yang ketiga adalah ketika Rasulullah sallallahu istri-istri beliau sepakat untuk dalam masalah kecemburuan, ya, maka ketika itu Umar mengatakan, ya, asa rabbahu in talaquni, boleh jadi Allah jika menolak kalian ditolak istri-istri beliau, Allah mengganti dengan istri yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga kisah di sini, dan juga sebetulnya ada empat hal, ya. Pertama adalah tentang kisah khamar, di sini tidak disebutkan. Sebetulnya ada 4 kali usulan Umar Khattab itu yang tepat dengan sesuai dengan wahyu. Pertama adalah menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat, kemudian adalah tentang ayat hijab, yang kedua kisah tentang ayat yaitu yang tadi ketika si Rasulullah SAW kompak untuk menjauhi Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah tentang kisah yaitu teh haram khamar, karena Umar Khattab berdoa kepada Allah, Allahumma anzil fil khamri bayanan syafian. Nah, ini berapa keutamaan Umar Khattab radhiyallahu anhu ya, tentang apa namanya, menunjukkan penjelasan dari hadis-hadis yang sebelum menyatakan bahwa Umar sering kebenaran itu tepat dalam lisan dan hatinya, dan juga kemudian dia juga seorang hamba yang selalu mendapat ilham tentang kebenaran. Demikian para pemirsa dan yang pendengar yang mati Allah SWT, mudah-mudahan insyaAllah kali yang akan datang kita akan membahas tentang salah satu karamah-karamahnya Umar ya, dan juga beberapa kemajuan administrasi negara, perkembangan Islam di masa beliau, perjuangan beliau. Di antara yang terkenal ada perang Qadisiyah di masa beliau, runtuhnya dan terkalahkannya adik kuasa yang saat itu adalah Persia, yang menyebabkan suatu kedendaman yang luar biasa dari orang Persia kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang akhirnya beliau dibunuh oleh Abu Lulu Al-Majusi. InsyaAllah hal-hal itu ini jika Allah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, kita akan bahas. Demikian, karena waktu yang batasi kita, kita buka sesi jawab, kita kembalikan kepada akhi madu kita dari studio Jakarta. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami himbau untuk ikhwatul Islam semuanya yang memiliki pertanyaan seputar penjelasan Ustaz tadi, bisa mulai sekarang menghubungi nomor kami di via telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kemudian untuk Anda kirimkan pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami akan mencoba mengangkat satu telepon pertama. Silakan, kami tunggu. Halo. Mohon maaf, dengan siapa ini, di mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan bapak siapa, di mana ini? Ana Abu Amar di Tangerang. Abu Amar, mohon maaf dikecilkan volume televisi atau radionya terlebih dahulu. Ya, nama. Ya. Silakan. Ana ingin bertanya, Ustaz. Ya. Tentang detik-detik pada saat Umar bin Khattab itu dibunuh oleh salah satu orang Majusi. Dan yang kedua, apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu selalu mengatakan orang yang tidak pintar atau tawadu untuk membedakan pendapat antara pada zamannya? Coba diulangi lagi Pak pertanyaannya yang jelas. Apa benar Nabi Muhammad itu pernah mengatakan saya itu orang bodoh atau kurang pintar untuk menanggapi suatu perbedaan permasalahan pada zaman Quraisy dulu? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Taib Abu Amar dari Tangerang. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua dan juga kepada beliau semua, kepada kita semua dan juga kepada beliau. Pertanyaan beliau, bagaimana detik-detik meninggalnya Umar Khattab yang dibunuh oleh Abu Lu Al-Majusi? InsyaAllah ini akan kita bahas insyaAllah di akhir pembahasan kekhilafan Umar Khattab. Secara ringkas, beliau dibunuh saat salat subuh ya, salat subuh, ketika beliau mulai membaca Al-Quran ya, lalu melihat Al-Fatihah. Ketika itu Abu Lu Al-Majusi membunuh beliau dari belakang dengan memang sudah pedang atau pisau yang sudah disiapkan dengan dua mata. Ketika itu Abu Baidur Jarrah yang menggantikan imam, ketika sahabat kehilangan suara dan sahabat tidak mendengar, tidak tahu kejadian apa di depan, tapi mereka menyebutkan subhanallah subhanallah. Kemudian Abu Baidur Jarrah melanjutkan salat dengan ringkas. Kemudian Umar Khattab setelah selesai solat dibereskan, ditolong gitu ya. Tetapi ketika sahabat yang di depan menangkap Abu Lu Al-Majusi itu, ada sekitar berapa belasan sahabat yang luka-luka dan 4 orang yang meninggal saat itu. Jadi memang dia solat di belakang, pas di belakang Umar Khattab. itu dan beliau dibunuh sedang kadang sholat, ya, sholat subuh dan atau sholat fajar. Itu ringkasnya, ya. Beliau tidak berapa hari setelah itu meninggal, di mana perut beliau ketika minum keluar semua setiap apa yang beliau konsumsi, keluar baik minuman maupun makanan. Ya, nah, itu kisah ringkasnya. Insya Allah akan kita bahas insya Allah dalam pembahasan ini di akhir dari bahasan kita tentang detik-detik wafatnya Umar Khattab dan bagaimana kondisi kaum muslimin saat itu. Wallahu a'lam. Ada pun pertanyaan beliau yang kedua, saya kurang memahami dan juga saya anak tidak tahu jawabannya. Wallahu a'lam bisawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami angkat kembali telepon yang telah masuk di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Mau nanya nih Ustaz. Silakan Bapak. Bapak siapa nih di mana? Dari Abu Sanju di Bogor, Pak. Silakan Abu Sanju. Masalah Ibnu Abu Waqqas itu kan waktu di Bonjeng tidak boleh menyampaikan kepada sahabat. Nah, kenapa kok itu nyampe ke kita juga, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Itu bukan Sa'd bin Waqqas tapi Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal, yaitu ketika Rasul bertanya, ya Mu'az, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Itu yang ditanya oleh Rasulullah kepada Mu'az. Lalu Mu'az menjawab, Allah wa Rasul alam. Kemudian Rasulullah menjawab, haqqul Allah 'alal ibad ayabudu wa yashku bi syai'an. Hak Allah kepada hambanya adalah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan satu pun. Aku libat Allah Allah yu'adzima man la yusyrika bihi syai'an. Bahwa hak seorang hamba kepada Allah adalah dia, Allah tidak menghazab hamba yang tidak berbuat syirik, ya, kepada Allah sedikit pun. Lalu Mu'adz bin Jabal berkata, afala ubasyyiruna si Rasulullah la fayattaqilu. Ini yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak, atau kalau ada hadis yang lain saya tidak tahu. Ini maksud tadi Bapak itu. Kalau yang memang rahasia ini yang tidak boleh disampaikan, memang Mu'adz bin Jabal dilarang oleh Rasulullah untuk beritahu para sahabat sama lain karena takut nanti orang-orang yang mendengar hadis ini malas untuk beramal. Namun rawi yang meriwayatkan hadis ini bahwa Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis saat-saat dia setelah mendekati kewafatannya. Saat-saat sudah mendekati ajalnya dia sampaikan ta'asuman, takut karena dia jangan sampai menyembunyikan ilmu, karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan yaitu tentang bahaya orang menyembunyikan ilmu. Jadi itu dua penjelasan para ulama tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mohon maaf pertanyaan dari Bapak tadi, dilarang untuk menyampaikan, tetapi mengapa hadis tersebut sampai kepada kita sekarang ini? Bukankah Rasulullah melarangnya? Seperti itu saya pertanyaannya. Iya, benar Rasulullah SAW, fa'ala ubasyirun nas, kata Mu'az bin Jabal, bolehkah saya beritahu orang lain ya Rasulullah? Kata Rasulullah, fa'ita kelujangan, nanti mereka akan malas beramal. Apa alasan Mu'az menyampaikan? Karena rawi hadis menjelaskan sebabnya adalah Mu'az menyampaikan itu adalah ta'asuman, takut akan berdosa menyembunyikan ilmu. Jadi alasan Mu'az itu menyampaikan karena takut menyembunyikan ilmu, dan dia tidak menyampaikannya di masa hidupnya kecuali setelah saat-saat dia mau meninggal. Ya, jadi dia menyampaikan itu adalah demi untuk membagi ilmu itu kepada kaum muslimin yang lain tentang keutamaan la ilaha illallah itu. Dia jangan sampai hadis ini tidak sampai kepada kaum muslimin, dan yang tahu hadis ini hanya dia sendiri, dan akhirnya nanti akan hilang keutamaan ini, tersembunyi ilmu dan hilangnya ilmu dengan meninggalnya dia. Maka dia menyampaikan hadis itu, alasannya sebenarnya disebutkan oleh para rawi, para ulama, adalah ta'asuman, takut akan berdosa karena hadis lain yang melarang menyembunyikan ilmu. Ya, dan hadis ini sangat azim sekali tentang keutamaan la ilaha illallah. Baik. Allahu'alam bisawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami angkat kembali telepon yang berikutnya. Dan ini merupakan telepon ketiga, silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan ibu siapa di mana? Dari hamba Allah. Silakan. Hamba Allah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Silakan pertanyaannya. Ya, Pak Ustaz, ajaran Syiah muncul dari Abdullah bin Sabah, yang seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk Islam. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, ajaran Syiah waktu itu adalah negara Iran. mengapa negara Iran tidak mau menerima ajaran sunnah dan berambisi menyebarkan ajaran Syiah, sementara di mana ada Syiah pasti ada perpecahan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi meminta penjelasan tentang bahwa bukankah yang membawa ajaran Syiah yang pertama itu adalah mencetusnya adalah Abdullah bin Sabak, benar? Karena mereka ia ingin memecah belah kaum muslimin. Nah, kemudian kenapa Iran sekarang mereka, kita tahu Iran adalah dulu kerajaan Persia itu adalah Iran, sekarang namanya Iran. Jadi dulu kerajaan Persia itu mencakup Iran. Nah, mereka rasa kebencian itu yang ada karena hilangnya kekuasaan yang mereka banggakan, itu yang merasa dendam itu yang ada dalam hati mereka. Akhirnya mereka mendapat celah dengan memakai topeng sebagai cinta Ahlul Bait untuk merusak Islam, untuk membenci Islam, untuk menghancurkan Islam. Salah satu akidah yang paling bahaya yaitu akidah munafik, yaitu taqiyah yang mereka katakan sebetulnya adalah kemunafikan. Bukan taqiyah namanya, tapi itu nifak yang bersembunyi, kekufuran yang mereka sembunyikan untuk merusak Islam dari dalam. Nah, dan kita tahu juga bahwa di masa Ali bin Abi Thalib pun sendiri ajaran ini sudah mulai muncul, maka Ali bin Abi Thalib pun ada yang lebih ekstrim. Mereka mengatakan Ali sebagai Tuhan, akhirnya Ali bin Thalib menghukum dengan membakar mereka. Dalam artian membuat dua lubang, salah satunya dihidupkan api unggun di dalam lubangnya, kemudian dialirkan asap kepanasannya ke lubang lain, bukan dimasukkan dalam api secara langsung. Nah, kenapa Iran ini tidak mau mengikuti ajaran sunnah? Karena memang mereka ingin membenci Islam, merusak Islam, menghancurkan Islam. Itu saja, karena mereka ingin balas dendam atas kehilangan kekuasaan kerajaan yang mereka banggakan, yaitu kerajaan Persia yang ditaklukkan di masa Khalifah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu asasnya begitu. Rasa kebencian, rasa kesukuan atau kecintaan etnis mereka itu jauh. Maka mereka dalam kitab-kitab mereka itu membuat berbagai statement-statement, hadis-hadis yang palsu, perkataan-perkataan palsu yang disebarkan kepada Ja'far Shadiq dengan keutamaan-keutamaan mereka. Ya, maka mereka jelas sekali ingin merusak Islam dengan bertopengkan cinta Ahlul Bait. Kalau mereka cinta Ahlul Bait, tentu mereka akan ikuti nasihat-nasihat Ahlul Bait itu sendiri. Dan tidak ada seorang pun dari Ahlul Bait yang membenci Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tadi diantara seperti Ali radhiyallahu anhu, yaitu mencintai Umar bin Khattab, bahkan dia menikahkan Umar bin Khattab dengan putrinya sendiri. Nah, tapi mereka memakai topeng, sebagaimana orang Yahudi tadi masuk Islam dengan tujuan merusak Islam dari dalam. Demikian juga orang Syiah itu sama misi dengan Abdullah bin Sabah itu, ingin menghancurkan Islam dari dalam dengan mengatakan Al-Quran telah dirubah-rubah oleh para sahabat karena mereka sudah kafir setelah wafatnya Rasulullah SAW dan mengkafirkan para sahabat. Sebetulnya ya, aliran yang paling ekstrim, aliran yang paling radikal itu adalah Syiah, Rafidah, yang suka mengkafirkan sahabat. Bukan yang terbalik, justru mereka menurut kita mengkafir-kafirkan orang, tidak. Justru mereka mengkafirkan sahabat dan mengkafirkan setiap orang mencintai Abu Bakar dan Umar. Kita-kita mencintai Abu Bakar dan Umar, menurut mereka adalah yaitu keji daripada babi dan anjing. Itu mereka anggap seperti itu. Dalam kita-kita mereka mengatakan bahwa kita ini diciptakan dari tanah yang jauh berbeda dari tanah mereka, gitu. Dan banyak sekali riwayat-riwayat dalam kitab-kitab usul kafir, kitab-kitab mereka yang mereka menjadi pegang mereka, itu sangat menghinakan orang-orang yang mencintai para sahabat, ya, dan mengkafirkan, bahkan menghalalkan darah setiap orang-orang yang mencintai para sahabat. Bahkan mereka punya suatu akidah yang sangat ekstrim lagi, itu disamakan dengan ar-raja'ah, yaitu kembalinya setelah Mahdi nanti, katanya datangnya Imam Mahdi mereka itu hidup kembali pada imam-imam mereka yang 12 setelah Mahdi muncul, Mahdi mereka maksud mereka, maka imam-imam mereka itu akan hidup ke dunia sebelum dibangkit di akhirat. Itu pengakuan mereka. Mengapa mereka hidup kembali? Demi membalas dendam terhadap orang-orang yang telah menyakiti Ahlul Bait. Itu mereka disebut-sebutkan kebengisan mereka sampai membuat sebuah akidah yang tidak dimiliki oleh umat manusia satupun yang meyakini adanya yang namanya akidah raja'ah itu. Ya, beda dengan akidah agama seperti Hindu yang umumnya mereka meyakini reinkarnasinya bukan kembali ke dunia, bukan dengan cara seperti itu. Tapi mereka tidak menyatakan akan dia berbangkit dulu, akan hidup lagi ke dunia. Abu Bakar akan dihidupkan, Umar akan dihidupkan, ya, Utsman akan dihidupkan, lalu dia akan disalib, akan disiksa oleh imam-imam Syiah. Nah, ini adalah akidah doktrin yang begitu apa namanya, bengis, ya, yang kebencian yang suatu dalam diri mereka, sehingga mereka membuat sebuah akidah yang disebut dengan akidah rajah. Itu kembalinya imam-imam mereka dan musuh-musuh mereka sebelum terjadi hari kiamat. Setelah Mahdi mereka keluar, menurut mereka akan terjadi pembalasan dendam yang luar biasa dari imam-imam mereka terhadap musuh-musuh mereka. Itulah keyakinan mereka dan kebencian mereka terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita Luke Lu yang bertanya, Ustaz, Umar dikenal rasional dan banyak dibenarkan oleh Rasul ucapannya. Apakah semangat rasional ala Umar bisa untuk dijadikan saat ini ala-ala Jil atau Islam Nusantara? Silakan Ustaz. Taib, bukan berarti rasional ya. Kalau kita gunakan kalimat rasional itu bahasa yang terlalu bebas dalam mengungkapkan. Umar bin Khattab dia mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan dia mengusulkan hal itu berdasarkan kecintaan kepada agama Islam. Nah, itu pertama dulu ingin mengangkat ya, mengusulkan hal itu karena sesuai dengan aturan agama. Tapi kalau orang jil justru ingin mengurai kembali, merombak ajaran agama, beda dengan Umar. Dan juga pendapat Umar tidak mutlak juga benar. Kita ingat ketika Umar di masa khalifahnya ingin menentukan itu apa? Mahar. Mahar diprotes oleh seorang wanita di masanya dia. Ya, Umar Khattab pernah diprotes oleh seorang wanita saja, tak mengalah Umar dengan protes wanita karena Allah tidak mengatakan tidak ada batas bagi mahar wanita, dan Umar ingin membatasi mahar, enggak ada, itu hak kami kata wanita ini. Umar tidak mutlak. Ya, selama pendapatnya itu dibenarkan karena sesuai dengan didukung oleh Al-Qur'an Sunnah. Tapi bukan berarti setiap kali pendapat Umar Khattab juga benar, tidak. Bukankah Umar pernah juga kita kisahkan ketika dia berselisih dengan Abu Bakar juga dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dan Umar juga tidak mau karena mentang-mentang dia mentang-mentang dia mulham, mendapat ilham lalu merasa benar selalu pendapatnya, enggak juga. Kita ingat ketika Umar dan Abu Bakar dan Umar berpendapat bahwa haji yang afdal haji ifrad dibantah habis-habisan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas mengatakan, saya takut kalian diberikan hujan, turunkan hujan batu dari langit. Saya sampai kepada kalian ini perkataan Rasulullah, lalu kalian katakan ini perkataan Abu Bakar dan Umar. Ya, nah ini bukti bahwa bukan mutlak, secara mutlak begitu, tapi kebanyakan usulan-usulan Umar itu sesuai dengan wahyu Allah. Tapi kalau orang liberal, ini rasional orang barat, mana sesuai dengan wahyu Allah? Justru malah mengotak-atik wahyu Allah. Bagaimana lagi? Ya, tidak ditakyid, dan tujuannya bukan untuk membela Islam, tapi untuk melemahkan Islam. Tujuannya untuk mengurai kebenaran, untuk menolak kebenaran telah diturunkan Allah, dan kebenaran yang telah diturunkan Allah itu mutlak berlaku sampai hari kiamat. Ya, tidak ada lagi wahyu turun kepada orang liberal itu. Nah, ini perbedaan antara, jadi kita bahasa yang kita gunakan di sini bukan rasionalnya Umar, tapi adalah karena ketakwaannya Umar, dia pendapat-pendapatnya bukan berdasarkan rasional semata. Ya. Tadi juga kita katakan Umar juga tidak mutlak pendapatnya selalu benar. Tadi kita katakan sebenarnya tadi dibantah oleh Ibnu Abbas dan juga dibantah oleh seorang wanita, ya. Dan banyak lagi diskusi-diskusi yang lain terjadi antara Umar dan Khattab, ya. Di mana juga tidak mutlak. Dan Umar pun tidak pernah mengatakan ketika dalam berdiskusi dia katakan, kalian jangan coba-coba tolak pendapat saya. Pada saya ini benar loh, pendapat saya sering diterima oleh wahyu. Itu juga tidak mengatakan hal seperti itu. Subhanallah, ini yang perlu barangkali kita belajar dari sejarah kehidupan para sahabat ini ya. Jangan kita kena, saya ini sudah doktor loh, saya ini sudah belajar kepada banyak saya loh, mutlak pendapat saya benar. Tidak begitu. Siapapun orangnya, dia berada di bawah kebenaran. Subhanallah, dikatakan oleh Anas Imam Malik ya, Imam Malik mengatakan kulun yakhadhu yurdu min qawli illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataannya berada di Al-Qur'an Sunnah, ya, berhak untuk tolak dan berhak diterima. Kalau pendapatnya sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya dan pemahaman para salafus saleh, berhak diterima. Bila pemahamannya tidak berhak diterima siapapun orangnya, profesor apapun, punya karomah sekalipun apapun, bahkan Kak Umar sudah dijamin dia masuk surga oleh Allah SWT. Tapi pendapat-pendapatnya juga dikritik oleh para sahabat. Sahabat juga tidak takut mengkritik, mentang-mentang Umar sudah dijamin masuk surga itu tidak boleh dikritik. Tidak demikian. Semua ukuran adalah kebenaran. Ya, subhanallah. Maka kita perlu melihat bagaimana kehidupan para sahabat, ya, bahwa sebuah keutamaan itu bukan mutlak semuanya dia utama dalam segala hal. Pendapatnya tidak boleh dibantah. Ini enggak. Pendapat Umar juga dibantah oleh sebagian sahabat. Demikian dapat kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat. Untuk Anda yang bertanya via pesan singkat, silahkan. Untuk Anda yang ingin kembali bertanya via pesan singkat di 0218236543 untuk telepon, untuk pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pesan singkat yang telah masuk dari saudari Khairun Nisa di Makassar. Ustaz, sering ana mendengar berbagai macam riwayat masuknya Umar radhiyallahu anhu yang sebenarnya belum pasti menurut saya. Dan tolong jelaskan bagaimana sebenarnya masuk Islamnya Umar radhiyallahu anhu yang sahih. Karena beberapa kali mendengarkan ceritanya ada perbedaan. Silakan Ustaz. Di awal pelajaran kita pada pekan yang sebelum dua pekan yang lalu kita sudah jelaskan ada beberapa riwayat, dan kedua riwayat-riwayat itu tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan. Memang Islam masuknya Umar memang karena Rasulullah juga mendoakan, kemudian juga karena dia mendengar sebuah ayat wetur yang dibaca Rasulullah SAW atau ayat surat yang lain, ya, dibaca Rasulullah SAW. Ketika dia mendengar baca Rasulullah SAW, kemudian juga setelah itu dia mulailah rasa-rasa cinta Islamnya tumbuh terus, ya, dengan doa Rasulullah SAW dan mendengar ayat yang dia dibaca Rasulullah SAW. Kemudian juga ketika dia kisah ketika dia mendatangi saudarinya juga benar, ya, dan dia pergi rumah Arqam itu benar. Semuanya itu kisah itu tidak saling bertentangan. Ya, ada seorang ulama, ada Hambali, membahas masalah ini dan beliau menyebutkan kisah-kisah itu semuanya tidak saling bertentangan dan itu kemungkinan benar semua, ya, mungkin benar semua dan kisah itu tidak saling bertentangan. Memang dia rasa ingin masuk Islam itu sudah ketika dia bertemu dengan saudarinya, memang sudah ada rasa-rasa cinta kepada Islamnya sudah ada gitu, ya. Cuma ketika dia kisah dia mencari Rasulullah yang membunuh Rasulullah SAW, berjumpa dengan seorang sahabat, kemudian dia kabarkan bahwa saudarinya telah masuk Islam, dia pergi ke rumah saudarinya, terjadi dialog di sana dan dia melihat ayat Al-Quran, ya. Nah, kisah-kisah itu semuanya tidak saling bertentangan. Memang riwayatnya muta'adidah, riwayatnya ada berapa riwayat. Para ulama kita yang sesuai batas yang saya pahami dan saya baca dari kitab-kitab para ulama itu tidak saling bertentangan, tapi saling mendukung. Ya, memang juga karena doa Rasulullah SAW, memang juga karena dia sudah, ya, dia berdoa Rasulullah SAW baru merasa tersentuh dengan bacaan Al-Quran, ya, baru juga tersentuh karena dia melihat Al-Quran yang dia pegang di waktu dia datang ke rumah saudarinya. Nah, itu tentu doa Rasulullah SAW semua. Jadi banyak sebab-sebab yang membuat dia masuk Islam itu tidak masalah, ya, bisa karena saudarinya telah masuk Islam, kemudian menyesal segala macam dan melihat ayat yang dibaca oleh saudarinya, dan itu benar semua riwayat-riwayat itu tidak saling bertentangan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ustaz telah sampaikan untuk kami. Dan pertanyaan dari saudari Khairun Nisa di Makassar tadi merupakan pertanyaan penutup di perjumpaan kita, Ustaz. Mohon diberikan ikhtitam. Fadhil. Terima kasih banyak kepada para seluruh pendengar dan pemirsa semua yang telah bergabung di pagi hari ini bersama kita bersama untuk mempelajari mendengar kisah perjuangan dan juga keislaman Umar Khattab dan keutamaan-keutamaannya, dan juga yang telah mungkin juga kepada saudara-saudara kita yang dari televisi ataupun radio yang lainnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan kemurahan kepada kita, kemudahan kepada kita untuk mempelajari dan memahami ilmu agama ini dan mengamalkannya. Terima kasih juga kepada seluruh ikhwan yang telah bekerja di studio di Cilengsi, dan juga kepada studio mini Istri Imam Syafi'i. Semoga Allah Taala senantiasa menjaga antum, memberikan kasihan kepada antum dan menerima amal-amal antum dengan menyebarkan dakwah melalui media ini. Dan juga tak lupa pula terima kasih kepada donatur-donatur yang selalu mendukung kegiatan dakwah dengan harta mereka dan Allah memberikan kepada mereka kesehatan, yang keberkahan kepada keluarga dan istri mereka dan kepada usaha mereka. Wallahu a'lam ushab. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian dan juga yang kurang jelas. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.